daun-daunnya itu selebarnya, selebar telinganya ini gajah. Fi asliha arba'atu anhar, di bawah-bawahnya pohon itu maksudnya, di ini akar-akarnya, nahrani batinan, ada dua sungai, wa nahrani zahiran, sungai yang menyelinap bersembunyi belum diketahui dan sungai sudah nampak. Sa'altu Jibril, kemudian saya menanyakan kepada Jibril. Faqala, dia menjawab, ammal batinani fa fil jannah, adapun sungai yang masih tersembunyi adanya di surga. Wa ammal zahirani, adapun sungai yang sudah nampak, yaitu sungai dua yang sudah nampak adalah An-Nil wal Furat, sungai Nil sama Ifrat. Maka sungai Nil dan Ifrat memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sungai-sungai yang lainnya. Kemudian dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga la syajaratan, ada satu pohon, yasirur raqibul jawad, orang berjalan dengan mengendari kuda yang sangat kencang sekali. Au al-mudammarus sari, atau kuda yang dipacu sangat kencang. Mi'ata amin ma yakta'uha, rindangnya itu dilalui 100 tahun tidak habis. Ini satu pohon. Kemudian hadirin sekalian, kita bercerita tentang masalah sungai, kemudian mata air yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan diberi nikmat oleh Allah, jannat, surga, atau taman-taman yang mengalir di bawah taman-taman itu, surga ini, sungai-sungai. Itulah kesuksesan yang sangat besar sekali. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, matalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa, wa lahum fiha min kulli tsamarat, wa maghfiratun min rabbihim. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqun, di dalamnya ada sungai-sungai yang tidak keruh airnya, selalu jernih. Dan juga ada sungai-sungai yang airnya terbuat dari air susu. Aneh, dan antum tidak akan mendapatkan di dunia ini. Dan di sana juga ada sungai-sungai yang tidak pernah berubah baunya, rasanya, warnanya. Dan juga di sana ada anharun, sungai yang airnya mengalir khamer-khamer yang sangat lezat sekali bagi orang-orang yang minumnya. Dan juga di sana ada sungai-sungai yang airnya terdiri dari madu yang sudah dibersihkan, tidak mungkin palsu, murni. Walahum fiha, dan mereka-mereka juga mendapatkan nikmat, min kulli thamarat, seluruh macam buah-buahan, wa maghfiratun min rabbihim, dan pengampunan dari Allah. Ini janji Allah kepada orang yang muttaqin. Maka untuk membayar surga yang mahal seperti ini, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangannya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Logika kita sudah bisa menerima, hadirin sekalian. Barang siapa sekarang ini yang menginginkan sesuatu yang sekarang ini mahal, pasti banyak pengorbanan, meras keringat, banting tulang untuk meraihnya. Itu masih urusan dunia. Bagaimana antum mendapatkan sungai yang terdiri dari khamer, sungai yang di situ airnya susu, sungai yang tidak pernah berubah warna rasanya dan baunya, sungai yang selalu jernih. Kemudian hadirin sekalian, kita akan membahas masalah uyunul jannah, air mata surga. Ini bukan mata air ya, mata air surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah taman-taman dan juga mata air yang mengalir dengan jernih dan segar. Ini surat Al-Hijr ayat 45. Begitu juga disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Insan ayat 5 dan 6. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang al-abrar, akan diberi minum dari gelas yang campuran airnya dari kafur. Kemudian dia juga meminum dari mata air yang air mata air itu memancar dengan kuatnya. Disebutkan juga di dalam firman Allah surat Ar-Rahman, fihima aynanin tajriyan. Di dalam surga itu ada dua mata air yang selalu mengalir. Fihima aynani naddakhatan. Dan di dalamnya juga ada mata air dua yang selalu memancar dengan deras. Ini beberapa ini mata air yang ada di dalam surga. Dan juga disebutkan di dalam firman yang lainnya surat Al-Insan, bahwa di sana ada aynan fiha tusamma salsabila. Mata air yang disebut salsabila. Kita sekarang nyampe kepada nisa'u ahlil jannah. Wanita-wanita yang menghuni di surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan wanita-wanita untuk penghuni surga. Yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ini hadisnya qudsi. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan juga tidak pernah dilihat oleh mata. Dan juga dihayal oleh pikiran manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 15. Lilladina taqaw inda rabbihim. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di sisi Tuhannya, jannatun tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharatun, istri-istri yang bersih, suci. Artinya tidak pernah disenggol orang, dicubit orang, apalagi cengengesan sama orang lain. Tidak pernah. Tidak pernah istri ini dipacari oleh orang lain. Ya, mutahharah, bersih. Waridwanun minallahi wallahu basirun bil'ibad. Mereka mendapatkan ridwan, ya, keridhaan dari Allah. Dan Allah maha melihat terhadap apa-apa yang dilakukan oleh hambanya. Di dalam surat Al-Waqi'ah, lebih menarik lagi Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang kondisi perempuan di surga. Inna ansa'nahunna insa'a. Sesungguhnya kami menciptakan wanita-wanita di surga itu. Jadi nanti ada wanita yang memang diciptakan oleh Allah di surga itu. Bukan dari dunia. Faja'alnahunna abkara, yang saya jadikan perawan terus, gadis terus. Antum mikir begitu, kayak-kayak gimana ya? Tidak bisa dipikir. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Auruban atsraba, yang umurnya itu rata-rata sama. Jadi kokoh, seger, kuat, gadis terus, masya Allah, enggak pernah masuk angin. Itu yang paling penting. Jadi ketika antum mau menunaikan hajatnya, enggak ada alasan, waduh Pak, sekarang lagi masuk angin ini. Maaf, enggak ada. Dan setiap hari, masya Allah hadirin sekalian, kekuatan manusia ini ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan ceritakan di dalam hadis Rasulullah. Di dalam surat As-Saffat diceritakan, wa indahum qasiratut tarfi'in. Di sisi mereka wanita-wanita yang matanya tidak jelalatan, tunduk, masya Allah, menjaga pandangannya. Tidak pernah tahu laki-laki kecuali yang sekarang ini di hadapannya. Ka'annahu baydun maknun, mereka itu seperti telur burung unta yang disimpan rapat-rapat. Jadi bersih, terjaga, tidak mungkin busuk. Digambarkan lagi di dalam ini firman Allah surat Al-Waqi'ah. Wahurun 'ain bidadari ka'amthalil lu'lu'il maknum, seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Ya kalau sekarang ini mutiara disimpan maknun itu tempat penyimpannya itu tidak mungkin dimasuki oleh debu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang dilakukan dulu di dunia. Dalam surat Al-Luqman juga, ini surat Ar-Rahman juga disebutkan ayat 56-58. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insu, lam yatmithunna insu qablahum wala jan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ. فِيهِنَّ, di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandai menjaga pandangannya, yang tidak bisa, tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia. Jadi disenggol aja nggak pernah, mas. Apalagi diganggu, nggak ada. Antum nanti nggak akan pernah dapat bekas, masih asli, murni, tidak kena dan tidak pernah dipegang siapa-siapa. Kalau seperti itu, kenapa engkau mengingkari nikmat Allah? Kenapa mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Ka'annahunna bidadari-bidadari itu al-yaqutu wal marjan, seperti mutiara. Marjan. Untuk melihat sekarang ini mutiara ya. Beli sedikit aja kecil. Untuk berapa juta itu? Berlian ya. Mahal. Antum dapat istri kayak berlian mutiara, coba bayangkan. Itu. Dikatakan di dalam surat Ar-Rahman yang lainnya ayat 70-72. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sangat baik dan cakep. Khairat, sudah baik, santun, bagus, enggak pernah mengecewakan. Hisan, cakep. Kalau di dunia ini giliran baik jelek, giliran cakep, waduh, kelakuannya enggak koro-koroan ya, megelin hati. Di akhirat tidak. Khairatun hisan, lahir batinnya bagus, perangainya bagus, nyenengin hati, tak pernah mengecewakan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalau begitu kenapa kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hurun maqsuratun fil khiyam, di sana juga ada bidadari-bidadari yang disiapkan khusus di kemah. Masya Allah, di rumah anda sendiri Pak Edi, surah anda sendiri, kemah anda sendiri, ibaratnya sekarang kantor anda sendiri ya. Pergi kantor udah ada istrinya, di rumah juga ada istri. Masya Allah. Pak Edi gak mau pensiun kalau begitu. Baik, coba kita dengarkan hadis sekalian. Dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia, muttafaqun alaih, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, anin nabi qal, dari nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law rawhatun fi sabilillah aw ghadwatun, pergi berjalan untuk berjihad pada waktu pagi atau sore hari di jalan Allah ya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya kita pergi pagi atau sore berjihad di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Walaqabu qawsi ahadikum fil jannah. Jadi kita punya kaplingan yang panjangnya itu seperti busur panah. Minal jannati, di surga. Au maudhi'u qaidin, yakni sautahu. Atau kita punya tanah, jatah di surga itu seluas cambuk. Ya. Cambuk seseorang. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Coba bayangkan hadirin sekalian. Cuman seperti itu. jatah kita kalau seandainya kita dapat di akhirat nanti. Itu masih lebih baik di dunia ini, lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana kalau antum mendapatkan di sana surga yang luasnya selangit dan sebumi? Walau anna imra'atan min ahlil jannah, kalau seandainya ada wanita dari penghuni surga, ittala'at ila ahlil ardi, muncul di muka bumi ini, la'adha'at ma bainahuma, akan menyinari dunia seluruh ini seisinya. Walamala'at hurihan, kemudian dunia seisinya atau dunia ini terpenuhi dengan baunya. Jadi bau semerbaknya bidadari ini menyeluruh. Ya. Walanasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan kerudungnya yang dipakai bidadari di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kerudung dok. Maka hadirin sekalian, kalau ditanya, itu tadi janji-janji yang diberikan kepada laki-laki, terus kemudian kepada perempuan apa? Di antara yang diberikan oleh Allah kepada perempuan adalah, subhanallah, satu perempuan hadirin sekalian, seandainya keluar muncul di bumi ini, akan menyinari seluruh isinya, dan baunya akan memenuhi seluruh bumi ini. Itu kelebihannya. Kita kalau seperti itu hadirin sekalian, beli sabun mereknya enggak, apapun enggak akan menemukan. Sekarang kita pakai minyak wangi, bisa berbau satu ruangan pesta aja itu sudah masya Allah. Menjadi sorot, menjadi pan ini, perhatian orang banyak. Bagaimana kalau kita memiliki parfum, yang parfumnya itu baunya menutupi seluruh bumi ini. Otomatis, itu suatu pemberian yang maha besar. Dan kerudungnya saja hadirin sekalian, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya, kalau beli kerudungnya saja, jual dunia ini enggak dapat. Coba antum, membelikan jilbab ya, untuk ngelamar atau untuk mahar kayak seperti itu kan, masya Allah. Maka di sini seharusnya kita lebih sungguh-sungguh. Demikian hadirin sekalian, insyaallah kita lanjutkan nanti usai salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwah sekalian, kita akan membahas masalah tiburi fil jannah, baunya angin di surga. Hadirin sekalian, aroma itu, atau udara di surga itu tidak seperti di dunia. Tidak akan bau kalau tidak dikasih parfum atau yang lainnya. Adapun di surga hadirin sekalian, udara yang kita hirup tiap hari ini sudah otomatis berbau harum, dan baunya itu dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang sekarang ini membunuh kafir mu'ahid, mu'ahad, kafir yang dilindungi oleh negara, lam yarah raihatal jannah, tidak akan menemukan baunya surga. Fa inna rihaha, sesungguhnya baunya surga itu, yujadu min masirati 40 aman, baru bisa didapat di bau jaraknya 40 tahun. Tapi hadirin sekalian, lebih jauh lagi jarak baunya surga bagi wanita yang sekarang ini membuka auratnya 500 tahun. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di antara dua penghuni surga adalah nisaun kasiatun ariyat, wanita yang pakaian tapi telanjang, ru'usuhunna ka asnamil bukhti, ya. Tampilan rambutnya itu seperti punuknya unta, ma'ilatin mumilat, jalannya lenggok-lenggok, menggoda, memfitnah, lam yajidna rihal jannah, tidak menemukan baunya surga. Disebutkan di dalam riwayat lain, fa inna rihaha la yujad masirata khamsumi'ah kharif atau sana. Baunya surga itu baru ditemu 500 tahun. Sangat jauh sekali. Artinya nerakanya itu lebih jauh daripada yang ini. Adapun sifat wanita-wanita atau istri-istri penghuni surga disebutkan dalam hadis Rasulullah dari Abdullah ibn Umar, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna azwaj ahlil jannati, sesungguhnya istri-istri penghuni surga, layughannina azwajahunna, menghibur suami-suaminya dengan nyanyian, bi ahsani aswatin, dengan suara yang paling bagus, sami'aha ahadun qattun, yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Masya Allah, boleh nyanyian di dunia enggak boleh. Inna mimma yughannina bihi, di antara nyanyian yang dinyanyikan, yang dilantunkan istri-istri mereka nanti di surga, nahnu khairun hisan, kami adalah pasangan-pasangan yang cantik, azwaju qaumin kiram, istri kaum yang mulia, yang durna biqurrati a'yanin, yang dipandang selalu meneduhkan, membuat nikmat pandangan. Wa inna mimma yughannina bihi, dan juga di antara nyanyian yang dinyanyikan, nahnul khalidatu wa lam yamutna, kami adalah wanita-wanita yang terus kekal, tidak pernah mati. Nahnul aminatu fala yakhafna, kami aman, tenteram, tenang, tidak merasa khawatir. Bagaimana khawatir, hadirin sekalian, belanja tidak harus berpikir. Bagaimana dia harus takut, sementara kebutuhan-kebutuhan hidup tiap hari terpasok dengan penuh 100% tanpa usaha. Nahnul muqimatu, kami akan tetap tinggal di selama-lamanya, fala yaba'anna, dan tidak pernah meninggalkan tempat ini. Jadi enggak khawatir istri minggat, Pak. Enggak ada deg-degan. Wah, jangan-jangan nanti hilang, dibawa orang, minggat dan yang lainnya. Kemudian cerita tentang al-waladu fil jannah. Bagaimana kalau sekarang ini penghuni surga menginginkan anak? Kemarin sudah saya bacakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah." Orang mukmin ketika menginginkan anak di surga, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yastahi. Hamilnya, melahirkannya, dan umur anak itu satu saat cukup. Mudah setelah puas hilang. Kama yastahi, sesuai dengan waktu yang dia inginkan. Jadi masya Allah. Lalu hadirin sekalian, la haya'a fiddin, tidak ada rasa malu di dalam menceritakan agama, menceritakan tentang hal-hal yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jima'u ahlil jannah, bercampurnya ahli surga dengan pasangannya, disebutkan di dalam surat Yasin ayat 55-56, inna ashabal jannati al-yawma fi sughulin fakihun, sesungguhnya penghuni-penghuni surga di hari-hari itu selalu sibuk, tersibukkan dengan bersenang-senang sama keluarganya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin, mereka bersama istri-istrinya di dalam suatu pohon yang sangat rindang, naungan-naungan yang teduh dan menyejukkan. Alal ara'iki muttaki'un, ya. Di bawahnya pohon-pohon itu ada dipan-dipan, ada tempat-tempat duduk yang untuk lesehan, ya, untuk santai. Itu aja. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang di surga seperti itu. Dari hadis, dalam hadis yang lainnya juga disebutkan dari Zaid bin Arqam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar rajula, sesungguhnya seseorang min ahlil jannati, dari penghuni surga, la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima'. Jadi seorang di antara penghuni surga ini diberikan oleh Allah kekuatan seperti kekuatan 100 orang dalam masalah makannya, minumnya, syahwatnya, dan menggauli istrinya. 100 orang. Masya Allah. Antum di sini minum pil terus enggak kuat-kuat juga, ya. 100 orang. Wa qala rajulun minal yahud. Kemudian datang ada seorang Yahudi bertanya, fa innal ladhi ya'kul wa yashrab takunu lahul haja. Wahai Muhammad, orang yang sekarang ini makan minum pasti juga harus mengeluarkannya, maksudnya berak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hajatu ahadihim, cara buang hajat mereka, arakun, hanya berupa keringat, yafidhu min jildihi, yang mengalir dari kulitnya, fa inna badn fa idza badnuhu qad dhamir, dengan keringat itu keluar badannya ini, perutnya itu berkurang, makan lagi dan seterusnya. Inilah hadirin sekalian kenikmatan di surga. Itu saja. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, keringatnya itu juga bau minyak kasturi, bukan apa, bukan gain ini, macam-macam itu ya, seperti keringat yang ada di dunia. Tidak. Kemudian dawamu na'imi ahli jannah, langgengnya kenikmatan penghuni surga. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin, ada seorang yang memanggil, innalakum antasihu fala tasqamu abadan, wahai penghuni surga, engkau akan sihat terus, tidak pernah sakit, enggak pernah menderita sakit. Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan, kamu hidup terus di surga, tidak pernah mati. Wa innalakum antasibbu wala tahramu abadan, dan kamu di dalam surga terus muda, tidak pernah tua. Wa innalakum antan'amu fala tai'asu abadan, dan engkau terus bersenang-senang, tidak pernah putus asa, dan tidak pernah ketimpa gelisah susah sehingga berkurang kenikmatannya, tidak pernah. Pernah ada seorang ini ditanya, ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yanamu ahlul jannah, ya Rasulullah, apakah penghuni surga itu tidur? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. An-naumu akhul maut, karena tidur itu saudaranya mati. Padahal Rasulullah sudah mengatakan bahwa di dalam hadis qudsi tadi, penghuni surga tidak pernah mati, sementara tidur itu saudaranya mati, tidak pernah tidur. Terus hanya hari-harinya, detik-detik yang dihabiskan itu untuk menikmati karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin sekalian, kita akan bercerita tentang masalah derajat yang ada di surga. Di dalam firman Allah disebutkan surah Thaha ayat 75-76. Wa may ya'tihi, barang siapa yang datang menghadap Allah mukminan dalam keadaan beriman, qad 'amila shalihat, dan beramal saleh, fa ulaika lahumud darajatul 'ula, maka dia akan mendapatkan tingkatan-tingkatan derajat yang tinggi. Jannatu 'adnin, surga 'adn, tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan orang-orang yang membersihkan dirinya. Di dalam surat Al-Waqiah Allah juga menyebutkan, was-sabiquna as-sabiqun, mereka yang dahulu dan yang mendahului kita, yaitu sahabat. Ulaikal muqarrabun, mereka-mereka itu nanti akan menjadi penghuni surga yang muqarrabun, dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sulatum minal awwalin, banyak dihuni dari generasi awal. Wa qalilun minal akhirin, sedikit sekali dari kelompok-kelompok yang akhir, ya, sedikit. Jadi ada surga nanti yang banyak dihuni oleh generasi-generasi awal, yaitu rasul, sahabat, tabi'in, dan sedikit sekali generasi yang akhir. mungkin bisa dihitung dengan jari, begitulah. Qalil. Nah, di sini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulihi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa qamas shalah dan menegakkan salat, wa shoma Ramadan dan kemudian puasa bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah, Allah berhak memasukkan dia ke dalam surga. Jahada fi sabilillah, dia berjihad di jalan Allah, au jalasa fi ardhihi allati wulida fiha, atau dia duduk di dalam bumi yang dia dilahirkan di situ." Faqala ya Rasulullah, faqalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, afala nubashshirun nas?" Boleh enggak kita memberikan kabar gembira dengan kabar ini kepada manusia-manusia? Qala inna fil jannati, Rasulullah juga melanjutkan sabdanya, sesungguhnya di dalam surga mi'ata darajatin, ada 100 derajat, 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah, yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang mujahid di jalan Allah. Ma bainad darajatain, di antara dua tingkat itu, kama bainas sama'i wal ardi, antara langit dengan bumi. Makanya tingkatan yang bawahnya itu melihat atasnya seperti orang melihat bintang-bintang yang ada di langit. Itu ya. Bisa melihat. Banyak yang bawah melihat yang atas. Ya. Yang atas melihat yang bawah. Terus kemudian dilanjutkan, "Ufa idza sa'altumullah, kalau kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati, karena Firdaus itu surga tengah-tengah, paling tengah." Ibaratnya kaplingan itu paling tengah. Biasanya paling tengah itu aman. Kalau banjir juga paling akhir, ya kan gitu. Wa a'lal jannati, dan surga yang paling tinggi, jadi paling tengah dan paling tinggi. Sehingga di sini surga yang paling tinggi dan paling bagus adalah Al-Firdaus. Wa fauqahu, dan di atas surga itu Arsyur Rahman. Makanya saya katakan kemarin bahwa di atas surga itu ada Arsyur Rahman dan Allah bersemayam di atas ars itu. Wa minhu, dari situlah, dari surga itu, tafajjar, ya. Dari surga Firdaus, tafajjaru anharul jannah. Jadi mengalir surga ini, sungai-sungai yang ada di dalam seluruh surga itu, muaranya dari Al-Firdaus semuanya. Dari Firdaus inilah, hadirin sekalian, air ini, sungai-sungai yang mengalir di surga-surga ini, bermuara dari situ semuanya. Kemudian di sini ada beberapa kabar gembira. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat anak cucu kita walaupun amalannya tidak sejajar dengan kita, karena kita soleh dan baik. Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21, walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'adhum durriyatuhum biimanin, kemudian anak cucunya juga ikut beriman, alhaqna bihim durriyatahum, maka anak-anak cucunya ini saya ikut sertakan masuk surga. Wama alatnahum min amalihim min syai, tidak sedikit pun amal usaha, amal solehnya ini saya sia-siakan. Semua saya balas, bahkan saya beri kelebihan dan saya lebihkan balasan itu. Kullum ri'in bima kasabarohin, dan masing-masing orang terhadap perbuatan yang telah diperbuat akan diberikan balasannya. Kemudian hadirin sekalian, kita akan bercerita tentang tinggi dan luasnya surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghashiyah, wujuhu yawma idhin na'imah, wajah-wajah di saat itu terlihat ceria, nampak senang sekali, li sa'iha radiyah, karena perbuatan usahanya, amal solehnya di dunia sudah nampak sebagai amal soleh yang pasti akan mendapatkan balasan. Fi jannatin aliyah, mereka akan berada di dalam surga yang tinggi. Ya, surga yang tinggi sekali. Ini ketinggian juga kita tidak bisa gambarkan bagaimana ya. Hakikatnya la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la yakhtur bibali ahadina. Ya. Tidak bisa direnungkan, dipikirkan oleh hati kita, perasaan kita. Disebutkan lagi di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya selangit dan sebumi disiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Seharusnya hadirin sekalian, kita lebih bersemangat setelah mendengar ayat ini di dalam beribadah dan mengumpulkan kebaikan. Kita tidak pernah berpikir di dunia ini akan memiliki kaplingan atau rumah yang banyak sekali. Dan tidak pernah berpikir hadirin sekalian, kita akan menghuni hunian yang tipenya itu sampai ratusan. Tetapi hadirin sekalian, di akhirat kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang luasnya selangit dan sebumi. Maka seharusnya bagi seorang mukmin lebih bersemangat meraih ini daripada hanya sekedar banting tulang, peras keringat, meninggalkan segala-galanya, hanya mengumpulkan duit, hanya mengumpulkan dunia untuk mendapatkan kaplingan yang tipenya kadang-kadang 36, 45, paling banter juga 70. Itu pun sudah meres keringat. Sudah lupa anak, lupa bapak, lupa sholat, lupa ibadah. Untuk ngumpulin duit, cari kaplingan, cari rumah yang tipenya 70. Maka saya sangat kasihan, sedih, campur gundah ketika melihat ada orang yang sudah rumahnya miring di Kali Ciliwung. Listriknya nitip. Nyamuknya seambrek-ambrek. Sudah seperti itu, pakaian gak pernah salin, sampai hari raya juga pernah gak bisa pernah beli pakaian, juga tidak sholat. Masya Allah. Ini namanya ngenes dunia akhirat. Di dunianya sudah gak pernah pakai pakaian yang pas, yang bagus. Mandi juga gak pernah pakai sabun. Tiap hari masya Allah tampilannya itu. Ya itulah. Menyedihkan. Dada kita mengelus. Kasihan. Lebih kasihan lagi hadirin sekalian. Orang-orang yang hidup seperti itu. Tidak sholat, tidak beribadah, tidak beragama dengan baik. Apa yang diharapkan? Ini sering saya katakan. Ini orang tidur di atas tikar atau Quran di emperan toko, kemudian ngimpinya dikejar-kejar anjing. Nggak pernah enak. Maka jangan sampai kita itu seperti orang ini. Ya bolehlah kita sekarang ini tidak bisa menikmati macam-macam buah-buahan yang mahal dijual di supermarket itu. Asalkan saya bisa makan nanti dengan lezatnya di surga. Bolehlah saya sekarang ini tidak bisa menikmati pakaian-pakaian yang dijual. Mungkin hanya ngiler saja melihatnya. Tapi nanti saya punya harapan tinggi. Harapan besar bisa pakai nanti di surga. Mungkin lebih baik dari ini. Lebih baik daripada itu. Bolehlah saya sekarang ini tidak menikmati fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh orang kafir. Asalkan saya nanti menikmati di surga. Jangan sekarang di dunia juga gigit jari. Naik mobil Mercy juga enggak. Rumah tipe 40-45 juga enggak. Makanan yang enak-enak juga enggak. Nyate setahun sekali. Surganya juga ngeplong. Ini. Jangan. Maka dengarkan hadirin sekalian. Supaya kita lebih mantap. Supaya kita lebih kuat. Untuk mengejar surga ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul muadzin," coba bayarannya surga itu hadirin sekalian. Mudah dan gampang. Kalau engkau mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Thumma sallu 'alayya, kemudian bacalah selawat untukku. Fa innahu man shalla 'alayya salatan, barang siapa yang membaca satu salawat untukku, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah akan membalas 10 salawatan. Thumma salallaha liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah tawassul melalui aku, al-wasilah, surga yang namanya al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati, karena al-wasilah itu adalah tempat surga, tempat yang ada di dalam surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak layak dihuni kecuali untuk hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap akulah yang menempatinya. Faman sa'ala li al-wasilah, barang siapa yang meminta surga al-wasilah itu, halat lahu syafa'ah, dengan perantara syafa'atku, maka akan dikabulkan oleh Allah syafa'at itu. Ini al-wasilah, itu manzilah. Satu tempat nanti ada di surga yang tidak layak ditempati kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang sejajar dengan Rasulullah. Maka orang yang meminta surga itu dengan perantara syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberinya. Lalu hadirin sekalian, sekarang kita akan membahas terakhir, orang yang paling akhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Jam berapa? Masih ya? Ya. Hadirin sekalian, di sana ada dua riwayat, orang yang paling akhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan orang yang paling akhir masuk surga. Berarti di sini banyak sekali orang yang dikeluarkan paling akhir keluar dari neraka masuk surga, sehingga riwayatnya juga bermacam-macam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala unasun, orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami-kami nanti bisa melihat Tuhan kami di hari kiamat? Faqala, Rasulullah menjawab, hal tudaruna fis syamsi laisa dunaha sahabun, apakah kamu terhalang ketika melihat matahari sementara tidak ada mendung sedikit pun? Qalu, mereka menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, hal tudaruna fil qamar lailatal badri laisa dunaha sahabun, apakah kamu terhalang melihat bulan purnama yang terang yang tidak terhalang oleh mendung sedikit pun? Qalu, la ya Rasulullah, mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Qala, fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadzalika yajma'un nasa yajma'u Allahun nasa, sesungguhnya kalian-kalian akan melihat Tuhanmu pada hari kiamat. Kadzalika, seperti itu. Yajma'u Allahun nasa, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia. Fa yaqulu, kemudian berkata, man kana ya'budu syai'an falyadba'hu, barang siapa yang menyembah sesuatu maka hendaklah berbaris di belakangnya mengikutinya. Fa yadba'u man kana ya'budu syamsa, maka orang-orang yang menyembah matahari di belakang matahari. Fayadba'u man kana ya'budul qamar, orang yang menyembah bulan bintang di belakang bulan dan bintang. Fayadba'u man kana ya'budut tawaghid, dan orang-orang yang menyembah tagut berada di belakang tagut. Wa tabqa hadhil umma fiha munafiquha, dari umatku ini munafik, karena munafik itu enggak punya Tuhan. Matahari juga enggak, tauhid juga enggak, bulan juga enggak, masih sendirian. Fayatihimullahu fi ghairi surati allati ya'rifuna, kemudian Allah datang dengan menampakkan bentuk bukan bentuk yang tidak diketahui oleh mereka. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, ana rabbukum, saya adalah Tuhanmu. Fayaqulun, mereka berkata, na'udzu billahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Hadza makanuna hatta ya'tina rabbuna, kami akan terus bertinggal dan tetap di sini sampai datang kepada kami Tuhan kami. Fa idza atana rabbuna arafnahu, maka ketika Tuhan kami datang maka kami pasti akan tahu. Fa ya'tihimullahu fis surati allati ya'rifun, kemudian Allah datang lagi dengan bentuk yang diketahui oleh mereka. Fa yaqul, kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Fa yaqulu, kemudian mereka berkata, anta rabbuna, engkau adalah Tuhanku. Fayattabi'unahu, kemudian mengikutinya. Fayudrabu jisru jahannam, kemudian jembatan yang di atas jahannam atau yang dinamakan sirat dihamparkan. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, hadirin sekalian, adakku minasy'ari, lebih lembut daripada rambut. Wa ahaddu minasyaifi, dan lebih tajam daripada pedang. Sebagaimana juga yang disebutkan di dalam kitab Syarah Tahawiyah. Lalu hadirin sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fa akunu awwala man yujis, dan akulah orang yang pertama kali melewatinya. Wa du'a'ur rusul, kemudian doanya setiap para rasul setelah dia itu nyampe ke penghujung titian itu. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku. Semua nabi itu doanya. Bagaimana tidak seperti itu, hadirin sekalian? Semua nasibnya terancam, bisa guling sekejap masuk neraka atau selamat. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan ketika Aisyah menangis kemudian bertanya, ya Rasulullah, masihkah engkau mengingatku ketika nanti di hari kiamat? Maka dia mengatakan, wahai Aisyah, adapun di tiga tempat seorang tidak akan ingat siapa-siapa. Yang pertama kali ketika catatan amal dibagi, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sampai tahu kitab catatan amalnya itu diterima tangan kanan atau kiri, atau bahkan di belakang punggungnya. Yang keduanya, wahai Aisyah, orang tidak akan ingat siapa-siapapun ketika ditegakkan timbangan sampai tahu apakah sekarang ini yang berat, yang baik, atau yang buruknya. Dan yang ketiganya, wahai Aisyah, ketika semua orang meneti titian, dia tidak ingat siapa-siapa sampai dia itu lolos dan sukses melewati titian itu. Bagaimana tidak, hadirin sekalian? Rasul menyatakan seperti itu. Ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, masihkah engkau nanti di hari kiamat ingat keluargamu? Wahai Aisyah, ketika di tiga tempat seorang tidak ingat siapa-siapapun, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Kita lanjutkan. Wabihi kalalib, kemudian di pinggir-pinggir titian itu ada galah. Galah-galah itu mithlu syauqis sya'dan. Galah itu seperti apa? Kail, ya. Di situ ada ini gigi-giginya seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu pohon yang durinya tajam yang ada di Saudi, yang di Jazirah Arabia. Amma ra'aitum sauka sa'dan, pernah enggak kalian melihat pohon sa'dan ini, katanya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fa innaha mithlu sauki sa'dan, galah-galah yang ada gigi-giginya, ada paku-pakunya itu seperti pohon sa'dan. Akan tetapi, hadirin sekalian, katanya Rasulullah, ghaira annaha la ya'lamu qadra idamiha, namun tidak ada seorang pun yang tahu berapa besarnya galah itu. Fatakhtafun nasa bi'amalihim, kemudian galah-galah itu menyambar setiap orang yang lewat di atas sirat itu. Minhumul mubaku bi'amalihim, di antara mereka ada yang disambar oleh galah itu kemudian terjatuh ke dalam neraka. Wa minhum mukhardal, dan di antara mereka yang disambar oleh galah itu kemudian dilemparkan jauh sampai keluar dari neraka selamat. Thumma yanju. Masya Allah. Kita dalam keadaan seperti itu, hadirin sekalian, biarpun benyok, asalkan digalah itu sampai kebablasan, meloncat jauh, tidak jadi masuk neraka. Lumayan juga. Itu, hadirin sekalian, kalau kita dibanting orang juga sekarang kan marah-marah. Itu tidak ada orang yang senang seperti orang yang sekarang ini digalah, ditarik keras kemudian saking jauhnya. Lumayan juga selamat. Hatta idza faraghallahu minal qada'i, baina ibadihi, setelah Allah menyelesaikan putusan di antara hambanya. Artinya hadirin sekalian, di hisab, di mizan, kemudian di ard. Yaumul mizan, timbangan. Yaumul ard itu masing-masing manusia diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada di antara Allah dengan dia itu penterjemah. Adapun pada orang mukmin, Allah mengatakan, wahai fulan, benar enggak kamu itu dulu mengamalkan ini? Iya ya Allah. Semua diiyai. Hatta wanna annahu halak. Sampai dia menyangka dia sudah hancur. Sudah enggak ada kesempatan lagi untuk masuk neraka ini, surga. Kemudian dikatakan oleh Allah kepadanya, qad satartu laka fid dunya wa aghfiru lakal yauma. Dulu telah aku tutupi dosamu ini di dunia, dan sekarang saya ampuninya. Tidak ada orang yang paling gembira hadirin sekalian. Orang yang dikatakan kepada dia setelah ditunjukkan semua dosanya, kemudian dikatakan, bagaimana kalau saya ampuni semuanya? Ketika dihadapkan Allah hadirin sekalian, diceritakan di dalam hadis Rasulullah, mereka melihat ke arah kanannya, tidak ada yang dia dapat kecuali amal kebaikannya. Ya sudah, itulah. Kemudian melihat ke arah kirinya, dia tidak mengetahui dosa-dosanya, tidak kurang, tidak lebih, yaitu. Kemudian di arah depannya neraka. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada Allah, menjagalah diri kamu dari neraka, walaupun dengan sebelah kurma, sesigar kurma. Di dalam riwayat lain, walau bi kalimatin thayyibah, walaupun hanya sekedar kalimat yang baik. Karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, ada orang yang masuk surga karena satu kalimat yang membuat ridha Allah sehingga masuk surga. Dan juga, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqi balan summa yahwi biha jahannam. Ada seorang hamba yang sekarang ini bicara satu kalimat karena dimurka oleh Allah, dia tanpa terasa kemudian dengan kalimat itu dia dilempar ke dalam neraka. Maka menjaga ucapan, menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut ini hadirin sekalian, merupakan ciri utama penghuni surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan banyak di dalam hadis untuk menjaga lisan, menjaga ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong baik atau diam. Diam atau ngomong baik. Kita teruskan, masih panjang. Kebablasan enggak apa-apa. Ini soalnya lagi menarik ini. Wa arada ay yakhruja minan nar, kemudian wa arada ay yukhraja minan nari man arad. Kemudian Allah menghendaki mengeluarkan orang dari neraka siapa saja yang dikehendaki. Ayukhraja mimman kana yashhadu an la ilaha illallah, mengeluarkan dari orang-orang yang bersyahadah bersaksi la ilaha illallah, dikeluarkan. Ini sesuai dengan janji Rasulullah, man kana akhiru kalamihi dakhala aljannah, la ilaha illallah dakhala aljannah. Barang siapa yang akhir ucapannya meninggal mengucapkan la ilaha illallah, akan masuk surga. Dan disebutkan di dalam hadis yang lainnya hadirin sekalian, barang siapa yang sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun suatu saat dia juga melalui neraka, tapi pasti masuk surga. Amarul malaikah, kemudian memerintahkan kepada malaikat. Dan hadirin sekalian, malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga neraka dipimpin oleh malaikat Malik, kemudian dibantu 19 malaikat. Kemudian masih ditambah lagi malaikat, dan malaikat-malaikat itu ditambah oleh Allah supaya menambah fitnah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ayyukhrijuhum, memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Faya'rifunahu, malaikat-malaikat itu mengetahuinya. Bi'alamati atharis sujud, mengetahui dengan tanda bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda utama umat Muhammad adalah ada bekas sujudnya di jidatnya ini. Maka malaikat melihat satu persatu. Dari hadis ini juga hadirin sekalian, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau tidak nampak bekas-bekas sujudnya, tidak akan dikeluarkan oleh malaikat dari surga. Dari sini hadirin sekalian, iman itu qaulun wa'a wa'amalun. Iman itu qaulun wa'amal. Qaul la ilaha illallah, amal dibuktikan, atharus sujud. Lalu hadirin sekalian, dilanjutkan. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni adama atharus sujud, karena Allah mengharamkan, melarang neraka untuk memakan bekas sujud itu. Jangan disentuh. Fayukhrijunahum, kemudian mereka dikeluarkan, qadim tuhisu, warnanya hitam kelam, geseng, sudah terlalu lama dia dibakar oleh api neraka. Fayusabbu alaihim ma'un yuqalu lahu ma'ul hayah, kemudian mereka disiram dengan air yang disebut air kehidupan. Fayambutuna, kemudian dia tumbuh, nabatal habbah, seperti tumbuhnya biji-bijian, fi hamilis sail, ketika ini seperti tumbuh di sela-sela puing-puing banjir itu. Fayabqa rajulun, tinggal satu orang, mukbilun biwajhi 'alan nar, menghadap wajahnya ke neraka ini, enggak dientas-entas, dipinggirin tok. Tinggal satu orang. Semuanya sudah dikeluarkan habis, sudah dimasukkan ke dalam surga, tinggal satu orang. Fayaqulu ya Rabbi. Orang yang satu ini minggir di neraka mengatakan, wahai Tuhanku, qad qasabani rihuha, ya Allah, sengatan api neraka ini telah membuat panas mukaku, ya Allah. Wa ahraqani dzaka'uha, kemudian salatan-salatan itu telah membakarku, ya Allah. Fasrif wajhi 'anin nar, palingkan wajahku, ya Allah, dari neraka. Minta itu saja. Itu sudah senangnya bukan main. Fala yazalu yad'u Allah, terus dia berdoa meminta kepada Allah. Fa yaqulu la'allaka in u'titukan an tas'alani ghairah. Jangan-jangan kalau saya berikan ini engkau minta yang lainnya, wahai hambaku. Fayaqulu la wa izzataka ya Rabb. Tidak, demi izzahmu ya Allah, la as'aluka ghairah, saya tidak akan minta yang lainnya. Sudah. Soalnya dimiringin sedikit aja sudah enak. Sudah kayak menemukan nikmat yang tidak ada yang lainnya. Fayasribu wajahu 'anin nar, kemudian wajahnya dipalingkan dari neraka. Thumma yaqulu ba'da dzalika, kemudian dia ini meminta lagi setelah itu kepada Allah, ya Rabbi qarribni ila babil jannah, ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Fayaqulu, Allah mengatakan, alaisa qad za'amta alla tas'alani ghairah, bukankah tadi engkau sudah sumpah-sumpah berjanji tidak akan minta yang lainnya. Wailak, celakalah ya bena Adam, ma akhdar, betapa cepatnya kamu mengingkari janji. Fala yazalu yad'u, terus merengek-rengek meminta kepada Allah. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, la'alli in utitaka dzalika tas'aluni ghairah, jangan-jangan kalau saya berikan ini kamu minta lagi yang lainnya. Fayaqulu la wa izzataka, orang tersebut mengatakan, tidak ya Allah, sumpah demi izzahmu ya Allah, saya tidak akan meminta. La as'aluka ghairah, tidak minta yang lainnya. Fayu'ti Allahu ma sya'a min uhud, Allah berikan janji-janji, sumpah-sumpahnya itu dicatat semuanya. Ya. Benar. Diwanti-wanti, udah awas kalau kamu minta yang lainnya, begitu. Wa mawathiq la yas'alu ghairah, dikasih perjanjian, dikasih banyak sekali, ya, supaya tidak minta yang lainnya. Kemudian hadirin sekalian, fayuqarribuhu ila babil jannah, kemudian orang tersebut didekatkan oleh Allah ke pintu surga. Fa idza ra'a ma fiha, ketika itu pintunya buka nutup melihat dalamnya. Sakata masyaallah ayyaskut, dia bisa diam beberapa saat. Thumma yaqulu, kemudian tidak betah, nahan diam itu enggak betah. Rabbi ya Allah, adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan ke surga aku ya Allah. Kemudian fa idza thumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan, alaisa qad za'amta alla tas'alani ghairah, bukankah tadi engkau sudah berjanji tidak akan minta yang lainnya. Wailaka ya bna adam ma akhdarak, celaka kamu wahai anak Adam, betapa cepatnya engkau mengingkari janjimu. Fayaqulu rabbi la taj'alni asqa khalqika, ya Allah, jangan jadikan aku ini pak orang yang paling celaka di antara hambamu. Ya Allah, saya ini sudah ngenes, jangan dibuat ngenes lagi, kan gitu. Ini ibaratnya. Saya ini sudah enggak enak ya Allah, jangan dibikin enggak enak lagi. Fala yazalu yad'u hatta yadhhab, dia terus merengek-rengek meminta sampai Allah ketawa. Ini menunjukkan bahwa sifat di antara sifat Allah itu ketawa. Fa idza dhahika minhu, ketika Allah ketawa, adzina lahu bidukhul biha. Dia diizinkan, udahlah, ente masuk aja. Gitu kan? Ketawa. Fa idza dakhala fiha qila. Kemudian ketika dia masuk ke dalam surga, dikatakan kepadanya, tamanna min kadza. Angan-anganlah di dalam hal ini. Umpamanya rumah, penginnya apa ente angan-angan dulu. Sampai mentok. Faya tamanna, dia mengangan-angan, saya pengin rumah bentuknya seperti ini, gedenya seperti ini, isinya seperti ini. Thumma yuqalu tamanna min kadza. Setelah selesai angan-angannya, ente angan-angan kendaraannya, pengin ini udah mentok ya Allah. Hatta tanqadiya bihil amani, sudah seluruhnya terputus angan-angannya, habis. Enggak punya lagi di benaknya ini, di benaknya pengin apa lagi. Fayaqulu lahu, kemudian Allah mengatakan kepadanya, hadza laka wa mithluha ma'hu. Ini saya berikan semua dan dua kali lipat dari itu. Namun disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, hadirin sekalian, dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadza laka wa ashru amsalihi. Inilah yang kamu angan-angan, semuanya saya berikan dan 10 kali lipat dari yang kamu angan-angan. Katanya Abu Hurairah, wadzalikar rajul akhiru ahlil jannati dukhulan, itulah orang yang paling akhir masuk surga. Mau sabar dengar satu hadis lagi? Hadirin sekalian, namun di dalam versi hadis yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Sesungguhnya saya sangat tahu penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka dan penghuni surga yang paling akhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan. Ada orang yang dikeluarkan dari neraka sambil merangkak. Subhanallah, saking pinginnya cepat-cepat keluar dari neraka, udah kapok, udah bosan, belum bisa jalan itu sudah ini sambil merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, sambil merangkak Allah mengatakan kepada dia, idhab fadkhulil jannah, pergi cepat masuk surga. Wah, semakin senang dia. Fayatihi, cepat-cepat datang ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, kemudian dihayalkan di dalam pandangannya surga itu penuh. Fayarji'u, kemudian dia balik. Fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a, ya Allah saya menemukan surga sudah penuh semua. Saya gak punya jatah kamar ini, gimana ya Allah? Udah deg-degan, udah. Sudah disuruh masuk, berarti ada jatahnya. Setelah datang ke sana penuh. Kemudian hadirin sekalian, Allah fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan lagi, idhab fadkhulil jannah. Pergi balik. Masuk surga. Qala fayatiha, kemudian orang tersebut datang kembali lagi ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'id. Fayukhayyalu. Fayukhayyalu ilaihi mal'a, dihayalkan surga itu penuh. Fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuhu mal'a. Kemudian orang ini balik lagi, ya Allah benar, saya temui surga ini penuh ya Allah. Fayaqulu Allahu ta'ala lahu, kemudian Allah mengatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah, pergi kamu ke surga, ada. Fa inna laka mithlad dunya wa ashra amthaliha, jatah kamu sepadan dengan dunia dan ini 10 kali lipat dari isi dunia. Au innalaka asra amsalid dunya, dan kamu mendapatkan jatah di surga itu 10 kali lipat dunia. Qala fayaqulu, kemudian Rasulullah mengatakan, orang tersebut berkata, atas kharbi au tadhaku bi wa antal malik, ya Allah kamu menghina sementara kamu ini raja, penguasa ini, ya Allah untuk menghina gitu. Jadi balas ya. Ya Allah jangan menghina. Tidak pantas engkau seorang raja menghina aku seperti ini, katanya dia. Qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perawi hadis ini mengatakan, dhahika hatta badat nawajiduhu, ketawa terbahak-bahak sampai gigi gerahamannya terlihat. Lihat, ini ngomongan orang seperti itu, dialog sama Allah ya. Disuruh masuk surga yang luasnya 10 kali lipat dunia, kemudian merasa aneh, merasa heran, ya Allah kamu menghina saya sementara engkau al-malik, raja. Inilah hadirin sekalian. Namun di sana juga ada cerita bahwa orang yang terakhir masuk surga, faida jawazaha iltafad, ini masuk surga. Akhiru man yadkhulul jannata rajulun. Orang yang paling akhir masuk surga adalah ini seorang, fawa yamsi marratan wa yakbu marratan. Orang yang kadang-kadang berjalan normal, kadang-kadang merangkak. Jadi jatuh bangun. Laqad watasfa'uhun naru marratan, kadang-kadang masih diterpa oleh ini salatan api neraka. Fa idza ma jawazaha, setelah dia melewati neraka itu, iltafata ilaiha, dia masih melihat begitu. Faqala tabarakalladzi najjani minka, dia mengatakan demi zat yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahadun minal awwalina wal akhirin, dia mengatakan setelah dia masuk surga tidak ada orang yang diberi surga seperti surga saya, baik sejak zaman dahulu, orang-orang dahulu maupun sekarang, padahal dia paling akhir. Kemudian dikatakan hadirin sekalian, faturfa'u lahu syajaratun, ternyata belum masuk surga dia, cuman dihayalkan. Sudah bilang tidak ada orang yang paling hebat surganya kecuali saya. Kemudian faturfa'u lahu syajaratun, kemudian di depannya timbullah apa syajarah, ini pohon. Fayaqulu ay rabbi, kemudian dia mengatakan ya Allah, adnini min hadhi syajarah, dekatkan aku ke ini, ke samping pohon itu. Fali astadilla bidhilliha, untuk berteduh dengan naungannya. Wa asraba min ma'iha, dan minum dari airnya. Fayaqulullahu azza wa jalla, ya bna adama, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha, jangan-jangan nanti kalau saya beri ini kamu akan minta yang lainnya. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan la ya rabbi, tidak wahai Allah Tuhanku. Wa yu'ahidu an la yas'alu ghairahu, Allah memberikan suatu janji-janji untuk supaya tidak minta yang lainnya. Wa rabbuhu ya'dhiruhu, kemudian Allah memaafkan yang ini tadi ini. Li'annahu yara ma la sabra lahu 'alaihi, karena dia melihat sesuatu yang sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Wa yudninihi minha, kemudian dia didekatkan di pohon itu. Fayastadillu bidhilliha wa yasrabu min maahiha, kemudian orang tersebut berteduh di bawah pohon itu, kemudian minum dari airnya. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsan minal ula, kemudian dimunculkan satu pohon lagi dan pohon ini lebih baik daripada yang awal. Fayaqulu, kemudian orang tersebut mengatakan ay rabbi adnini min hadhihi, dekatkan aku ya Allah dari apa ini pohon yang ini. Li asraba min ma'iha wa astadilla min dhiliha, supaya saya bisa minum dari airnya dan berteduh di bawahnya. La as'aluka ghairaha, saya tidak akan meminta yang lainnya. Fayaqulu ya bna adama, kemudian orang Allah mengatakan wahai anak Adam, alam tu'ahidni, bukankah kamu sudah berjanji alla tas'alani ghairaha, tidak minta yang lainnya. Fayaqulu, maka dia mengatakan la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairah, maksudnya Allah berkata jangan-jangan kalau saya dekatkan pohon itu, atau saya dekatkan kamu dengan pohon itu, engkau minta yang lainnya. Fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairahu, kemudian Allah meminta janji supaya tidak meminta yang lainnya. Wa rabbuhu ya'dhiruhu, kemudian Allah meminta memaafkan tadi itu. Li'annahu yara ma la sabra lahu 'alaihi fayudnihi minha, kemudian karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa ditahan-tahan lagi, maka Allah dekatkan. Fayastadillu bidhilliha, kemudian sudah dia berteduh di bawah pohon itu. Wa yasrabu min ma'iha, minum dari airnya. Thumma tarfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah hiya ahsanu minal awwalayaini, kemudian dimunculkan lagi pohon di dekat pintu surga, lebih indah, lebih bagus daripada pohon-pohon yang tadi itu. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan ay rabbi, wahai Tuhanku, adnini min hadihi, dekatkan aku dari pohon itu. Li astadilla bidhilliha, agar saya berteduh di bawahnya. Wa asrab min ma'iha, dan minum dari airnya. La as'aluka ghairaha, saya tidak akan minta yang lainnya. Fayaqulu ya bna adam, Allah mengatakan, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha, bukankah kamu telah berjanji untuk tidak minta yang lainnya? Qala, dia mengatakan, bala ya Rabbi, hadihi la as'aluka ghairahu, ini saja terakhir, saya tidak akan minta yang lainnya. Warabbuhu ya'ziruhu, Allah memaafkan ini kesalahannya ini. Li'annahu la ya'innahu yara ma la sabra lahu 'alayya, karena dia melihat sesuatu yang sudah tidak bisa ditahan lagi nikmatnya. Fayudnihi minha, kemudian dia didekatkan dekat dengan pohon itu. Faidza adnahu minha, kemudian setelah dekat dengan pohon itu yang di pinggir pintu surga, fayasma'u aswata ahlil jannah, dengar suaranya penghuni surga ngobrol ya dengan istrinya, dengan ininya, rasanya nikmat. Fayaqulu ay rabbi adkhilniha, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga itu. Fayaqulu ya bani adam ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mislaha ma'ak, wahai anak Adam, apakah kamu senang kalau seandainya aku memberimu dunia dan sepadan dua kali lipat dengan dunia itu? Qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, la tastahzi minni, jangan engkau menghina aku, wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan alam semesta. Artinya hadirin sekalian, dia merasa hal itu hanya sekedar omongan saja, hinaan, dia tidak akan diberi. Inilah hadirin sekalian cerita-cerita orang yang paling akhir masuk surga. Dan semoga hadirin sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, atau melalui ini hisab tapi tanpa melalui neraka. Karena hadirin sekalian, beratnya neraka, pedih perihnya neraka, tidak akan bisa juga dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dikias-kiaskan dengan panasnya api yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu lain kali kita akan membahas, kita mengikuti madhab seimbang, al-khawfu war-raja. Tadi ini harapan-harapan, dua kali pertemuan, janji-janji, kabar gembira yang diberikan kepada orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah, surga yang luasnya selangit dan bumi, surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka suatu ketika juga kita harus mengkaji, mempelajari, dan mendengar cerita susah derita orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Bagaimana sifat neraka, bagaimana kondisi neraka, bagaimana penghuni neraka, insyaallah. Suatu contoh, hadis Rasul, yu'ta bi jahannam yauma idin, nanti jahannam itu ditampakkan, laha sab'una alf zimamin, yang terdapat 70,000 tali kendali, ma'a kulli zimamin, setiap satu kendali, sab'una alf malakin, 70,000 malaikat, bahwa satu kendali tok. Ya juruna, nyeret. Jadi satu tali diseret oleh 70 malaikat. Ini untuk nali kita. Itu yang disebutkan di dalam firman Allah, silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Inilah. Demikian, tidak ada tanya jawab karena sudah sangat larut malam. Tidak pernah pengajian yang semalam ini ya. Tapi demi pahala, demi surga yang nanti begadang terus, tidak apa-apalah sekali-kali kita begadang, tidak tidur atau menyita waktu untuk itu. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.